Baik. Kata setengah ulama, kalau kita bina badan supaya nampak cantik, ada benda yang boleh. Jangan guna alat-alat yang membarakkan tubuh. Yang kedua, kita nak badan kita sehat. Yang ketiga, jangan nak menyombongkan diri dengan hebat rupa tubuh badan. Yang keempat, jangan masuk serta pertandingan yang menampakkan aurat yang haram. Waktu empat darah penyakit. Nah, apakah pornografi boleh jadi percara untuk berdakwah? Dakwah ni maknanya panggil orang atau ajak orang. Macam-macam tali lah. Jadi hiburan boleh tali orang. Nah, macam Cat Stevens, Yusuf Islam. Dia buat album music, buat macam-macam rakaman lagu. Sungguh je, kita ada juga buat rakaman atas nama dakwah. Tapi tak berjaya mana nampak jadi publicity je. Yusuf Islam ni, dia telah dapat membuka lebih daripada 27 buah madrasah di seluruh UK. Berjaya dakwah. Itu baru berjaya. Ha, gereja dia boleh beli buat masjid. Nampak? Dah sekarang ada dua pondok di England, ada dua pondok. Sekejap kawan saya nak dibuat masa dia kata di pondok. Pondok ada dekat UK, bawah itu Islam. La ilaha illallah. Sebab apa ada pondok kat UK? Ada. Dan pondok buat berdua pondok. Tak, buat batu lah. Tapi pengajian tak lagi. Nampak? Dekat UK. Bawah apa? Pak derma dikutip oleh Yusuf Islam. Ha, kalau begitu, temen. Jadi dengan fotografi pun kita ambil gambar benda yang kalau orang tengok, orang akan betulkan kebetulan Allah. Baik bagi Allah. Maka begitu, itu dakwah. Nampak? Gambar bulan mengambil, gambar matahari, gambar awam yang pelik-pelik. Kita rasa fotografi orang tengok, hebat. Nah, kita baca yang akan berkaitan dengan awam. Ada gambar. Nah, maka kata adzari al-khayt kabari. Orang yang ambil rakam tadi, dia macam dia jauh yang mendakwakan orang mengetahuikan Allah. Nah, ha. Mana nak beli kopiah macam kita? Betul-betul dulu tanya juga. Sebab ini dia tanya juga. Jadi saya tak tahu lah kami sini, saya tak pernah jumpa lagi saya di Mekah atau Madinah tadi. Kalau kita nak pergi lagi kawan-kawan di Mekah, kita pun juga. Tiap ni, mulia, ada di dua tik, tak umpamanya. Ya, gitu je lah. Untuk mulanya siap, mulanya seluruh dalam. Adakah hukum-hukum wajibnya sana? Kalau kata hukum wajib juga ke? Jawabnya, hukum yang kita wajib buat ni adalah hukum daripada Allah. Ha. Hukum daripada Allah. Jadi kalau hukum yang Allah tak ada yang turunkan, waktu wajib buat. Jadi hukum ni kita nak tahu, Allah apa ni? Kita cari dalam Quran. Nampak? Kita berjumpa tilka hududullahi. Tilka, inilah hukuman hududullahi. Mubah dengan mubah pun ilah. Kalau orang kaji nasu, ada makna tamlik ini. Bermula ini hukum potong tangan pencuri. Masalah dengan kisah. Masalah dengan puasa. Masalah dengan nikah. Semua hukum ini, hududullah. Baca dengan hududullah. Baca dengan bawah hudud. Dan katrakan rasul jalanlah. Makna hudud ini, milkul milik lillahi ta'ala. Hudud milik Allah. Maka hukum Allah wajib laksana. Ha. Bukan Malaysia wajib laksana hukum. Seluruh dunia. Presiden Amerika akan diajak dalam neraka kerana tak laksana hukum. Presiden Rusia akan dicampur dalam api kerana tak potong tangan pencuri. Ini akhirnya. Faham? Kerana kita semua mesti jadi hamba Allah. Ya Allah, ubudu rabbakum alladhi khalaqakum wallazina min qablikum. Wahai manusia, kamu semua, apa agama pun, mu semua kena balik menjadi hamba Allah yang telah menciptakan kamu. Jadi hudud bukan manusia wajib. Seluruh dunia wajib laksana hudud. Orang sekarang yang dapat kuasa, dia tak buat hudud, dia kena jawab di akhirat kelak. Orang kafir diazab kerana tidak merasa orang yang minum air. Faham? Dan orang kafir kena hukum juga. Kalau kita nak sana wuduk, orang kafir terbulang kepada pemerintah. Kalau pemerintah nak laksanakan wuduk, boleh. Kalau pemerintah nak laksanakan hukum yang ada dalam agama dia, pun boleh. Tak ada masalah. Jangan kursikan. Kerana hukum Allah, kita kena kasih sayang. Tentu kata Allah suruh potong tangan pencuri. Kalau Allah suruh kita potong kepada anak kita, wajib kita laksanakan. Sebagaimana Nabi Ibrahim, Allah berdoa supaya kerak kepada Nabi Ismail alaihissalam. Terak! Nabi Ibrahim buat anak. Tapi Tuhan suruh menjadi khibar. Torek. Nabi Ibrahim Tuhan tak suruh potong tangan pencuri. Faham? Tuhan suruh potong kepala anak yang paling saya sayangi, Nabi Ismail. Allah, juga kita faham ini betul-betul kita. Nabi Ismail, anak Nabi Ibrahim. Keturunan Nabi Ibrahim, keturunan Nabi ini tak ada betul-betul macam kita. Nabi ni dia yang paling cerdik, dia paling gagah, dia paling berani, dia paling lawa, dia paling handsome, dia paling smart. Maka kali Nabi Ismail masih kecil lagi, baru umur 5 tahun. Bayang takkan macam anak kita. Masa dulu, kita masuk kulit merah, rambut merah. Bani Israel, orang Palestin. Comel lah. Bila Allah kata Nabi Ibrahim, si ayah pun sebut oleh anak. Tak cakap banyak, yang ni kita ada juga. Takut tumbuh. Letak anak atas riba. Tengok, korek-korek. Tak cakap banyak. Kalau kita Tuhan suruh basah pada anak, kita kata, Tuhan ni Tuhan gila lah tu. Tuhan nak uji Nabi Ibrahim. Korek-korek, tak tu. Bila Tuhan tukar menjadi kibar, baru keluar dalam. Lalu kita berlepas. Maka kita ringan ke Tuhan suruh. Nampak? Asa'iku asa'iku asa'iku asa'iku asa'iku asa'iku. Kamu menjadi pemimpin. Di mana sahaja negara, kamu nak menjadi pemimpin. Pencuri laki-laki dan perempuan. Tapi katakan, cukup darah. Potong tangan keduanya. Bukan potong kepala anakmu macam Ibrahim. Potong tangan pencuri. Kita sayang juga. Allah berhenti. Next. Maka orang ini zalim. Siapa yang tak laksana hidup, dia zalim. Bila zalim, akhirat duduk dalam microwave. Atas api bawah, api kanan, api kiri, api depan, api belakang. Na'udzubillah. Apa hukum berterangan atau bersentuhan dengan ibu mertua ketika mana seorang belum lagi bersama atau imam dengan isterinya? Mohon penjelasan. Kita kahwin dengan seorang perempuan. Kita jawab itu. Aku terima lah nikahnya dengan mas kahwin yang tersebut itu. Boleh tak menjawab? Kalau kat nikah, tohrah. Tohrah. Bila sah berangkat nikah, belum dimuat lagi isteri. Pada isteri ada dalam bilik. Baru akad nikah sah. Bila akad nikah sah, ibu dia itu menjadi ibu mertua kita. Automatik kita dapat sah nikah. Mak dia. Jadi mak mertua. Kami tak perlu kepada jimau. Tak perlu jimau. Yang perlu kepada jimau, anak kiri. Anak kiri. Baru jarak jimau. Kita kahwin dengan perempuan yang telah janda. Ada anak seorang, anak perempuan. Dengar boleh Kita kahwin dengan mak. Dia ada anak korang. Anak perempuan. Bila kita jawab nikah, aku terima lah nikah ni dengan mas kahwin yang tersebut itu. So, nikah. Maka mak dia tu, nama dia ni. Isteri dia lah. Sebelum jawab nikah, tunang. Dah sah lah nikah, isteri. Anak dia, si perempuan tu, jadi aku isteri. Kita jawab, orang Islam. Kita kahwin dengan orang perempuan yang ambil anak dah. Bila sah nikah, perempuan tu nama isteri dengan kita. Anak dia nama dia dengan kita. Anak diri. Bagus. Apa panggil? Anak diri. Belakang. Ni nak belajar. Kalau tak belajar, tak ada. Tuan. Jadi apa? Anak. Jawabnya salah. Wujud lah. Kalau dah lari, dah tahu. Jawab ni bila kita tak nikah dengan mak dia, anak dia bukan anak siri. Anak isteri kita. Faham? Bukan anak siri. Jangan orang faham anak siri. Tak boleh. Anak isteri. Dah bila dapat nama anak siri? Bila kita jimak mak dia. Dan jawab kita dengan iman jimak dah. Ya, terima ke depan. Bermakna malam karang jimak terang. Jadi malam karang bila kita jimak isteri kita, semua anak dia menjadi anak diri kita, anak bagi kita. Selagi kita tak jimak mak dia, kita tidak boleh nikah dengan anak. Terang. Jadi kalau anak diri dah nikah, tapi kalau anak isteri, sah nikah. Faham? Anak apa? Boleh nikah dah kena. Next. Ha. Bila faham tu, tak buat korang lagi. Jadi luah, luah, luah, luah. Nah. Apa hukum orang menyerahkan orang dengan nama salam satu Malaysia? Ini dari Malang ke sini. Jawabnya, satu Malaysia ni tengok benda maksud dia. Sekali maksud kita duduk bersatu padu dalam taman damai, satu bagus. Tapi kalau maksud kita cuma satu Arab, benda yang haram pun jadi halal, asalkan kita setuju, kalau ini tak bagus. Faham? Sebab ada satu penyakit dipanggil Islam plural. Islam plural atau Islam liberal. Nampaknya ke Arab liberal. Islam liberal maknanya kita semua ini Islam. Nah, tapi kalau benda yang salah pun, tapi rakyat suka, okey lah tu. Nampak? Ha, jadi ini nampaknya fahaman satu Malaysia. Jadi dia profesional lah. Next, nak kata haram semua, tak boleh. Kalau tengok maksud, maksud dia satu. Mana kita semua berbilang-bilang kau, satu tujuan, satu matlamat, tak apa lagi. Tapi jangan masuk benda yang kau. Next, tapi jangan sama dengan Assalamualaikum. Ramai-ramai kutub, dikasih sama dengan Assalamualaikum. Assalamualaikum, lapah daripada Allah. Allah ajak para nabi. Akhir kerjaan Muhammad ajak kita. Hormat Allah, Assalamualaikum. Kita nak kata satu manusia, kata satu manusia. Jangan temukan dengan salam. Next, kalau kita kata sama dengan salam, kita kaya semangat manusia, kita salam satu manusia. Bila alami, nak ambil majid. Salam satu manusia. Memang hari awal. Untuk segala kerja berlaku, untuk mengalahkan kerja Israel. Jawab ni boleh. Dan sulit yang silap ini, sunat bila ada berlaku musibah tu. Musibah tu ni macam tentera Islam, diserang, dikepung oleh tentera orang kafir. Macam sekarang di Libya, Libya sekarang ni perang tarik. Amerika, Perancis, Spanyol, Kanada, Itali, itu menteritir. Nampak? Bersatu untuk membalas dendam perang tadi. Perang tadi yang pertama dia kalah. Dengan tentera Islam, sekarang kampungan ni, kita tak ada. Sepatutnya kita dipaham, setiap bumi umat Islam adalah bumi kita, bumi anak-anak kita. Walaupun bumi itu namanya Libya, itu juga bumi kita. Kerana itu bumi umat Islam. Bila Libya kena bom, kita turut berarti duka kita dan bersuka hati. Baru sudah iman itu. Ha. Ni bila orang bom sana, tak apa, kita tak punya bom. Orang bom pada sini, tak apa, bukan Malaysia. Ha, ni maknanya mainan orang kasi. Dia bagikan perasaan kasih sayang kita dipecah-pecahkan dengan tempatan. Nah, soalan seterusnya. Saya selalu ada waktu. Pada masa lapang saya berjual jadi bola. Tapi jadi bola saya ada yang jual jadi jeruan. Apa pun jual pakai jeruan. Sekarang saya sudah memakan semua yang haram. Apa pun saya tolak pakai pakaian jeruan. Adakah Allah terima? Baik. Gini, dengar mereka, dia betul-betul hak asli hak orang ni, tapi dia tidak izin, asal kita tak boleh buat hak kiruan. Contohnya, Tok Guru, dia keluarkan satu buku, ada ustaz tulis buku, Nah, sekarang dulu 2 tahun nak bagi siap. Siap kita pergi ambil kopi pocok cek jual sama melainkan dia dikit. Kerana gelok orang tu yang bertahun-tahun kita ambil kopi sahaja. Termasuk kopi DVD ke DVD tanpa izin haram. Tetapi ada orang baik ni. Ini patua ulama-ulama. Jika ada kita kopi, kita buat yang di ruang itu, kita tidak rugikan orang Islam, tapi rugikan tapi hati hukumnya harus. Ha. Sebab apa? Sebab kafir hati mengkhianati umat Islam. Nah, bom umat. Di Madinah Iraq ada 5,000 orang mati bila nasuh dia. Ha. Jadi kita boleh membalas dengan cetak rokok barang-barang keluaran syarikat ya kafir hati, kerana walaupun tak banyak, sedikit sebanyak menjejaskan ekonomi mereka. Baik, ha, di situ baru dia. Jadi kesimpulan, kalau tuan punya dia, hok hati masih tidak tahu. Next. Apa hukum membesarkan buah dada bagi perempuan? Jangan besar orang dia. Jawabnya, kebanyakannya haram. Faham? Dan Tuhan buat tu mondek hijau. Jangan besar orang. Bukan boleh naik kata tu. Masuk plastik ila apa dah. Masuk dalam kata Nabi al-wajirati khatamah, iaitu mengubah ciptaan Allah secara kekal. Kalau tidak kekal, tak berarti. Contohnya orang buat isi dia hitam, dia beli mekak, dia nama jadi negok. Tapi negok tu jadi basuh, tidak lah. Tak lah. Kerana tidak kekal. Tapi kalau dalam isi dia masuk dalam obat cocok dan sebagainya, atau untuk amal itu kekal. Lepas itu haram. Nampak ni? Nah, kita juga betul buah rata. Nah, hukumnya haram. Betul. Tuhan buat dah ada lain masing-masing. Nah, kena berlaku tu. Nah, Pak kecil nak betul, betul nak kecil. Benar tak ada dua hari ini pegang satu aja dari hari itu macam belah ramai kita boleh kata menjelaskan. Kita nak jelaskan apa yang jelas-jelas ni tak ada waktu pendek-pendek kita. Sebab tu saya memperingatkan. Mula ikut mazhab Hambali ikut. Nak ikut mazhab Syafi'i ke Hanafi ke. Nak ikut Maliki tak ada masalah. Ya. Wa Syafi'i wa Malikum wa Syafi'i wa Ahmad ibn Hanbali wa Sufyan wa Ghayruhum min Tabi'in al-Imam ala hujjah wal ikhtilaf rahmah. Imam Hanafi, Imam Syafi'i, Imam Hanbali, Imam Maliki, Imam Sufyan ibn Uyainah dan beberapa orang lagi mujtahid. Mana-mana kita nak ikut, ikutlah asal kita belajar. Nah, kerana silap mereka itu menjadi rahmat bagi kita. Jadi saya nak ikut Hanafi, ikut Hanafi, orang nak ikut Maliki, Maliki. Orang nak ikut Hanbali, jangan marah orang Syafi'i baca kunyuk. Nah, orang nak ikut Syafi'i baca kunyuk, jangan marah orang Hanbali tak baca kunyuk. Aman, aman, selamat. Nampak? Tapi bila ada satu golongan, kita baca kunyuk, kunyuk ni silap, dia tahu tau. Dia marah pun ke kita. Nah, bila Allah, ginilah kita juga masalah sakit. Baca Quran di tubuh. Salat Allah oleh nanti. Masa ada nikah di masjid. Ha, ni. Masalah. Kalau kita dah tegak ni lagi ni, kita nak marah orang buat. Nak suruh orang ikut kita. Ini adalah fakastu Ahlawiyah namanya. Jadi golongan Ahlawiyah, Nabi tidak mengaku sebagai umat dia. Tata hidup banyaklah. Masa ada khilafiyah. Kenapa? No, orang dia ambil negeri umat Islam. Satu demi satu. Tengah Erop, depan Erop, Afghanistan. Depan Afghanistan, Libya pula. Kaki negara kita pula. No, dia bina Afghanistan ni yang mana? Nah, waktu lah patut kita hibur. Ni hibur orang buat tadi. Tengok punya Islam. Kenapa? Kerana mufti, mufti pahala. Dan apa? Kerana ulama sok-sok mengatakan ini tidak siap. Ha. Syekhul Al-Azhar, Syekh Ali Jadil Haq Al-Marhum, orang yang banyak ilmu ni, dunia rojok ilmu dengan ni. Ha. Syekh Ali Jadil Haq, Syekh Hasanin Muhammad Maslu, bekas Mufti Sok, Mufti tahun 50-an, Syekh Atiyah Sokong, ketua fatwa Negeri Al-Azhar, baru nak tahu meninggal dunia. Nampak? Syekh Nafir Farid Wajidi, bekas Mufti Mesir. Mereka ni dijawab dalam kitab ni. Orang tanya baca kunut. Dia kata siapa baca kunut ikut mazhab Syafi'i dapat fadilah. Siapa tak baca kunut ikut mazhab Hanbali, solat ni kena betul. Comel kata orang alim betul jawab. Ni mari ustaz Syah ajar. Ayah pula ayah merah satu. Nah, marah orang yang ulama-ulama kita. Hari ini bodoh namanya. Dah benda-benda yang kecil-kecil silap-silap. Mengaji di kubur, wajib tafsir. Semua ada dalam kita. Faham? Benda itu silap-silap. Tak payah kepada. Kalau kepada, bahadun binti bodoh. Ha? Orang kata bini bisa ni. Tukuh ni ulama. Tak payah kalau ulama. Saya punya bini. Ulama bahadun binti bodoh. Faham? Kalau ulama yang kita imam Syafi'i. Dah, pamanungan Hanbali dengan imam Syafi'i. Dah, masalah baca kunut telah selesai pada tahun 189 Hijrah. Lebih kurang 1200 tahun dah. Sedar, nak baca kunut pun tak apa, tak mau baca pun tak apa. Kita mari sediakan ni, baru dia khusus syariah. Makbul, bukan imam mustahil. Marah orang baca kunut, mana dia bodoh daripada beruk. Dah. Siapakah yang solat tapi celaka yang disebut oleh Allah dalam surah Al-Ma'un? Fawailul lil musallimin. Siapa orang kaya celaka? Iaitu orang yang tidak kerana Allah. Iaitu dia riak. Yang kedua orang-orang yang tapi waktu baru nak solat tanpa kemudurannya. Masih semayang, masih nak takbir tu, jangan terus takbir, ingat. Kerana-Mu ya Allah, aku bersolat. Ingat, ha? Mudah-mudahan syaitan tak ganggu. Jangan riakkan orang. Tak semayang, tapi orang lain semayang. Contoh semayang sunat. Nah, kalau di rumah tak ada semayang sunat, tapi dah mari masjid, ada sunat ke pula? Pasal orang ramai semayang sunat. Nah, ha? Kadang-kadang tu, kerana makan ada belakang, tak semayang sunat. Lepas hijab, nah, dia pergi semayang sunat. Baru balik, tapi belum kita solat hijab, kita tengok ada kuih belakang. Puluk panggang. Nah, ha, puluk panggang mana ni? Kita pergi semayang hijab. Lepas semayang hijab, tak semayang sunat. Pasal kalau semayang sunat, tak sempat puluk panggang. Tak pergi duduk puluk panggang dulu. Biasa 18 orang sunat tu semayang sunat, tinggal 3 orang semayang sunat. Dah 15 orang tengok pergi tengok puluk panggang atau nasi biryani. Tinggal 3 orang. 3 orang ni pun gosok dah semayang. Pasal apa? Masih semayang nak kenyang, dah kecewakan puluk. Pasal habis rikin, satu masjid. Jadi semayang puluk panggang. Yang kedua, golongan yang bila minat semayang asok, habis masuk waktu maghrib, baru semayang asok. Masih asok, mesti. Saya kata tak apa, meeting ni perkara penting juga. Sekarang majlis, kau berolah. Ini golongan sayang, tapi selaku. Nak menjelaskan. Soalan seterusnya. Kita balik ke awal 20 ini. Dalam utah ini, dapat bapak lelaki yang lain dan bapak isteri yang lucu. Kita turun jelaskan sebab mereka ini. Laki-laki yang dayus ni bini asalnya, isteri dia berzina dia suka. Ada yang dia suruh dia berzina dapat duit. Itu memang pokok dayus. So dia lagi ulama mengkiaskan orang yang dayus, suami-suami atau bapa yang benarkan anaknya buat maksiat di depan mata. Dia ada anak perempuan tak kahwin lagi, tapi boyfriend boleh mengambil anak dia depan dia dan pergi buat lagi ke mana-mana. Itu dayus tak masuk surga. Berlaku lah sekarang. Nampak? Kepi mayang ni, piling. Ayah ada, duduk. Tepi tangga rumah. Depan rumah. Mari kata, piling. Tengok. Kosong. Wajah. Ha? Ha? Walaupun empat. Bukan main-main kok. Ha? Ha? Buka tingkat. Ha? Angin ada. Bapak dia kata, oh angin. Sekejap-sekejap dia panggil. Bapak dia panggil. Ani suruh anak dia ada dia. Nak pergi mana? Boyfriend atau ni ajak tengok wayang. Dia benar anak dia, laki-laki cuma ambil pergi tengok wayang, bapa tu dayus, adayus, la ya turun jalan. Tak masuk sendiri. Gampang tak? Gampang. Lepas tu saya dulu nasihat, dah cerita baik. Memang kita buat salah ni. Nah, kalau kita nak buat salah, Rabbana la tuakhidzna in nasina wa akhtana. Wahai Tuhan kami, janganlah balas kebodohan kami di masa lepas. Malam ini baru kami dengar, kita maaf ya Allah. Allah hapuskan dari kita. Faham? Sudah ya? Nak ambil anak aku, kawin dulu. Nampak? Boleh waktu, boleh mari ambil anak perempuan. Anak perempuan yang ambil, naik depan dia. Bye-bye ya. Bukan laki, sunnah tu anak. Boleh main, ambil dengan motor, anak dia awet. Depan dia pergi lain. Nampak? Maka itu juga dipanggil dayus. Bukan tak boleh. Mana baik kalau senang kami pun. Tapi mesti ada mahram. Nah. Ha. Kalau ada mahram, memang tak jadi. Ya. Ha. Bawa ke kita, bawa awet kita. Ni kita, ni awet ke sebelah. Ayah tua duduk kat dia. Ha. Baru tak jadi kita. Ha. Gapa kena ayah? Gapa kena ayah? Apa pun perempuan berpunyai sanggul tinggi. Nah, dengar. Nabi sebut dalam hadis dua golongan tak masuk dalam surga. Simpani minah minah. Dua golongan dapat keket neraka. Ha, ni Nabi kata ni. Hadis Nabi. Ha. Yang pertama, dia kata, Misa'ul kasiatul ariyatul ma'ilatul mu'minilatul. Ru'udhudna ka'at imatil mu'. Itulah. Perempuan pakai baju tapi telanjang. Ha, ini tak masuk surga. Masuk ke apa? Tak kira mu anak ustaz, anak cikgu, anak ulama, anak kiai, anak kita, anak kotnei, anak menteri, anak JKK, tak ada kira. Kalau pakai baju tapi telanjang, ahli ni kata. Dia ni dia dah kuat, bawa pakai tubuh. Nampak andu eh? Faham? Saya tengok. Kenapa tengok? Dia mesti motor. Nah, depan kalau dia ramah, dia mesti naik motor. Boyfriend bawa motor, dia perlu ke belakang. Keluar nyanyi sini. Keluar andu eh, nampak boleh baca. Keluar pedih. Dah tak tahu mana. Dia bagi tidak ada perasaan malu lah. Ibu bapa dia macam binatang. Ha. Dengan Ali kata, ada sastahyu, kenapa kamu tidak ada perasaan malu? Kenapa? Tertutuna nisa'akum bainar rijal, wayang zuruhuna ilaiha, wayang zuruh, wayang zuruh ilaihur. Maknanya Nabi kata dengan Ali, kamu sekarang tidak ada rasa malu langsung membiarkan anak perempuanmu dicelak-celak kaum laki-laki. Laki-laki tengok anak perempuanmu. Kalau anak perempuan tengok pada laki-laki Allah ya. Kita mesti kata dia mesti sebelah. Punggung sebelah muka. Tak boleh tengok, mesti tengok itu. Nak rasa kuliah ni, dia sudah lah. Pening pada dia. Nah, ini masalah. Dia tengok pula kita ada jalur, ada tiap, tak malu. Orang peluk kemas. Tak ada? Tak ada. Sekarang, apa boleh nak jadi? Allah berhenti. Baju tadi anduk. Nah, baju buka nampak dalam, baju petak. Nah, macam-macam pecik tadi yang lalu berpaltik, pening pada dia. Nah, tengok belakang macam berhati yang nama kuning yang bernama. Tengok muka depan lah. Melayu. Nah, nak jadi orang berhati panjang orang kuning. Tanya duduk mana? Duduk tepung. Nyata beranak yang blesko di tangan kita rambut kuning. Nah, ini masalah. Pasal apa? Pasal kita diam. Kalau kita semua berbunyi, mereka mudah dibaiki. Mereka akan mudah mutar. Tengok seorang pakai baju pulau, baju pelik-pelik, kita tegur depan rumah. Lalu ni, baju macam orang gila, comel. Nah, orang gila comel macam ni ni. Dia nampak masuk dalam teksi, dia macam ni kata, ada lagi orang utang, rupanya dalam KL ni. Nah, Di dapat mana kena pula orang jual air kata, nah, macam berjuruh pakaian. Dan itu dia pakai. Tak pakai. Ni kita lihat, diri lihat, jadi dia sendiri. Nah, ini masalah. Salah kita juga kesalahan itu. Betul tak? Kalau kita tidur lepas asal, dia pergi tengok. Jawab ni pun tidur, tengok. Dia gini, jangan amalkan tidur waktu petang. Kerana petang ini, matahari nak turun. Tidur ni sebelum zuhur atau selepas zuhur. Asal bangun lah. Nah, matahari tengah naik, matahari tengah nak turun, jangan tidur. Nah, yang paling hebat sekali matahari tengah nak turun. Nah, dia kena berkait dengan masalah saraf kita. Nah, nak harus mereka akan buka acara-acara tawih. Mumpudiah. Tawih Mumpudiah, Puludiah. Dan Asma' Wasifah. Nanti sampai masanya dalam kitab apa benda ni. Anak itu juga dia ada bab ni. Soalan seterusnya. Masih Fatwa boleh berkata Nabi pernah mengingatkan masalah supaya tidak melakukan kakitan lagi kerana ini dengan kisir yang menikah dalam kerja dan Yahudi. Di rumah ibadat mereka. Tapi Ustaz yang boleh juga lagi. Mana tak betul ni? Dia kata masih agama putih kata Nabi larang menikah dalam masjid. Kali menikah dalam masjid, ibu Kristian, ibu Yahudi. Kita ngajar boleh menikah dalam masjid. Hak mana tak betul? Jawabnya siapa yang mencatat apa yang Nabi kata dia betul. Tidak ada sembarang hati Nabi larang menikah dalam masjid. Siapa kata ada hati, orang itu adalah kadzab penista tu. Yang ada satu hari Nabi kata ij'alu fil masajid, lakukan nikah di dalam masjid. Hak ni ada riwayat Tirmizi dan Baihaqi. Imam Baihaqi kata hadza haditsun dhaifun, hadis ini dhaif. Kata Imam Tirmizi hadza haditsun hasan, hadis hasan di sisi Tirmizi dan dhaif di sisi Baihaqi. Dalam ilmu mustalah hadis, bila ada seorang dari ulama hadis mengatakan hasan, yang lain mengatakan dhaif, hukumnya boleh kita berkata hasan. Jangan tipu dalam ilmiah. Tapi mereka sanggup berbohong, berkata Nabi layak nikah dalam masjid. Tidak ada satu hadis Nabi layak nikah dalam masjid. Ulama dalilah yang hebat-hebat, tidak ada satu pun hadis layak nikah dalam masjid. Yang ada Nabi benarkan nikah dalam masjid. Kenapa tak kena tipu? Kena tipu. Jangan kena tipu dulu, ini dah lama ni. Di antara yang mengatakan sunat dan harus nikah dalam masjid. Next, saya nak sebut Imam Nawawi rahimahullahu ta'ala. Imam Nawawi ni dia dirojok buku ni, rojokkan ulama dunia. Faham? Ulama dunia rojok ni. Hebat Imam Nawawi. Bukan Haji Nawawi bawa kereta sapu. Imam Nawawi. Faham? Kemudianlah kalau Haji Zahir, bila Haji Zahir jawabnya boleh kita amalkan. Orang yang kata hati zahir tak boleh amal, orang ini penipu besar dan pendusta dalam agama. Kerana kitab-kitab hati depan semua khazimah, dia berkata ya juzul amalu bil hadithis zahir li tarhidi wa tarhidi wal maradidi madariyatul mawfu'ah. Ulama hati sendiri berkata jika hadis itu baik, boleh kita amal untuk fadilah-fadilah dan sunnah, untuk gemar kepada akhirat dan takut kepada dosa. Selama hadis itu bukan yang hadis maudhu' ahli rekaan. Jadi kalau hadis itu baik, boleh kita amal kita dalam hati. Boleh tak? Boleh. Tapi hadis ini bukan baik. Kata Imam Tirmizi, hadisun hasanun, hadis hasan yang boleh dijadikan rujuk. Sebab tu kita buka kitab. Apa nama kitab? Majmu' Fatawa, perhimpunan fatwa di Universiti Al-Azhar. Dan ulama-ulama Mesir dan Universiti Al-Azhar bersetuju bahawasanya hukum nikah dalam masjid ini harus tidak salah. Tiba-tiba ada orang kata salah, mana betul dia punya ulama Al-Azhar. Cuba jawab dengan akal yang siap. Mana itu Ahli Zaitun Azhar. Siapa nanti Alif? Jawab. Tak boleh jawab. Apa lalu itu? Jangan kita diperkodoh jangan. Orang kata ini laju punya kereta terapi belum pernah lampu sini. Waktu kata laju kaki. Orang tu gila tadi. Kenapa? Kaki potong lampu sini. Macam itu juga. Bila Syekhul Azhar kata sunnah dan harus. Imam Nawawi pun kata harus. Imam Rabi'i kata harus. Syekh Ibn Hajar pun kata harus. Imam Ibn Hajar Al-Asqalani dalam kitab Fathul Bari kata harus. Ada ustaz-ustaz kata tak boleh. Soalnya kita nak pakai. Faham tak? Jadi gunakan akal dengan sejahtera. Dan jangan kita dipercaya diambilkan tajuk kita ada isu besar dalam negara, diambilkan tajuk nikah dalam masjid. Nikah dalam masjid tidak haram, tidak talak, Nabi tak haram, tapi ulama kata jaga adab. Ha, kalau yang haid jangan masuk. Masuk jangan dengar-dengar. Tutup kepada hormat kepada masjid. Itu yang betul. Next, jadi yang kata Nabi Lagang, ini penyusul sok. Baru kami kata cikgu Yahudi, ini juga bohong. Kata ulama jawab, yang dilarang kita semayang di dalam gereja. Itu pun bukan haram, makruh. Adapun kita nikah di dalam masjid, bukan macam orang kafir. Dia nikah di dalam gereja. Kita bukan nikah dalam gereja, kita nikah dalam masjid. Kami tak boleh nikah dalam masjid, kami dikatakan cikgu Kristian dan Yahudi. Dan orang Kristian semayang dalam gereja. Jadi kita tak boleh semayang dalam masjid kerana cikgu Kristian. Tuan! Ni bila tengok dia kata, oh itu budak, itu lembu bodoh. Saya bukan nak masuk pulang mana-mana, nak terus berkirah terbuka. Jangan kita dibodohkan orang. Ya? Ada orang kata pakai cuci perak makruh. Ada orang kata pakai cuci perak tak boleh bawa dalam semayam. Jawabnya betul lah. Perkataan itu tidak betul. Lepas kita belajar untung. Daripada bodoh jadi kritik, jadi gelap jadi silap. Daripada tak tahu jadi tahu. Ha. Kalau kita menangu pegawai, kita balik pegawai juga. Tak uji pun. Kalau bini kita comel, kita balik comel juga. Tak uji pun. Kita main pakai jam cuci-cuci, kita balik cuci-cuci. Bukan tinggal terusak. Balik ada ilmu. Pakai cuci perak sunnah Nabi SAW. Siapa pakai cuci perak ikut sunnah, dapat pahala. Nak lebih lagi pahala letak mata dia, akhir berwarna hitam. Dapat pahala lebih lagi. Kerana Nabi pakai cuci perak ikat dengan batu berwarna akhir daripada Yaman berwarna hitam. Sebut dalam kitab Sahih Tirmizi, dalam kitab Tabarani, atau sebut dalam kitab Bulibah, kitab pakaian. Next, jadi hukumnya, tak ada pakai cuci terak, bahkan sunnah. Kerana itu, jejak langkah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Sikit lagi, next. Macam mana kita nak kotor semayang kita tinggal zaman mungkin dulu? Apakah niat perlu kotor salat dan niat di depan waktu kita kotor? Kotor subuh pada waktu subuh juga? Jawabnya, kalau kita tinggal semayang dulu, wajib kita kena kotor sekarang. Pada empat mata anak-anak yang manusia, dan tak ada silap. Kita semayang subuh bukan wajib kotor subuh saja. Tetapi sebarang masa kita boleh kotor. Nah, kalau kita nak semayang, tak boleh sebarang masa, tak tunai. Kerana inna salatata ala al-mu'mini, kita tak mahu kuta. Semayang tunai ni adalah telah menetapkan waktu. Tetapi bayar hutang ni kotor. Bayar hutang tidak ada waktu. Maksud kalau kita nak minta hutang, kita kena ikut waktu. Kita nak hutang dengan kawan kita RM10,000, jangan pergi pukul 12 malam. Nak-nak malam ni maaf. Marah ke? Lokal mana? Assalamualaikum. Kita macam nak tangan semua. Macam tapi yang sini belum ibu. Ada ke orang nak pergi tengah-tengah malam? Nah, tak pergi. Pasal apa? Pasal nak pinjam duit tak boleh pergi bahasa. Patut dia lepas orang rehat-rehat. Asal lepas isyak. Dan orang tengah bertenang baru pinjam duit. Tapi kalau orang bayar, mana marah? Faham? Orang pinjam lagi ke RM50,000, dia mari bayar kita pukul 4 hari. Kalau? Pukul 4 hari, kita tengah bangun nak tidur. Waalaikumsalam! Lekut sana! Apa benda ni? Ha, tengah malam. Pukul 4 hari ni buat apa? Nak tak tahu apa? Pukul 4 hari rumah aku mari. Jom ni aku pinjam dulu 10 tahun. Ni ada RM40,000. Ni aku bayar ni. Gambar lucu. bukan lama muka. Haram. Nah, dah jadi, dah puas hati. Minta sekali lagi jamah, apa pun ni, jamah suku. Dah jadi, jamah tetap, dah jadi. Tunjuk nama bunga aja. Apa? Nak muka. Muka ni pergi tenang pula. Muka yang dah ditarik-tarik kan tak? Seorang. Dah kaya je, muka. Mak tu kalau IC letak masuk, muka. Dia tekak je. Nampak? Muka penting kali. Nah. Ha. Orang tadi ni nak semua perempuan ni nak nikah perempuan tau ni. Baca tak apa tak muka jam eh. Seorang. Baca eh 2 campur 2 9. Tak apa muka jam eh. Tapi dah ada 4 diri. Nah, 4 diri. Ada degree, ada master. Baru ada PhD. Tapi tak jam eh muka. Tubuh tokoh-tokoh macam tongkol. Pada botok. Nah, macam ada leka. Nah, kaki bulu hanya macam pemain bola. Muka hitam sikit pada minyak tak. Tinggal saya maknanya podi, podi. Nampak? Allah, walaupun minyak, kita nak. Nak lah. Tak apa, muka nak jomel. Ha. Ha. Jadi muka tu, dia fitnah. Jangan main-main. Nah, waktu dia guna nampak, dia dalam masa syarikat ini, dia kerap dalam lampu tu. Nah, ha, dia kerap. Dia tak benar muka dua mata. Dia benar muka satu mata. Ha, ni kita ni rahmat. Ada kau tidak dalam alat satu diri. Boleh buka muka dan bergerak tangan. Tapi jangan sampai bergantung-gantung. Bermekap-mekap. Kerana mendatangkan. Soalan terakhir. Syabuk. Apakah untuk pakai barang yang sulit yang kita tidak pasti kulit apa dan sudah sama ataupun belum? Ya? Ha. Jadi hal lagi kalau kita tak dah jawab. Bukan tak mau jawab, jangan berpikir kita lah. Nek, kerana tak apa masih ini lagi. Kita jawab dulu lah bagi cara pula. Ada obat saya di ayam. Maka semuanya nanti mereka ikan dalam lalang. Baik, lima tadi semua nabi. Kalau kita ambil kulit lima, kita sama boleh pakai arwah mayat. Faham? Tapi kulit saja. Kerana nabi kata kulit pakai ini nabi. Tapi bila kita sama boleh pakai. Nampak? Izzah Ubiran Tihabu Bapak Tahura. Bila kita sama kulit bakar yang nabi, maka kulit itu menjadi suci. Boleh pakai arwah mayat. Lembu kita korban, kulit dia tak payah sama kerana dia telah suci. Lembu kena langgar di motor bikar, hapus dia harim, mati dia. Jadi bangkai kotor. Nak jadikan harga dia punya kulit, kena sama. Tapi kulit saja. Bila kita sama, sama ada kulit lembu, kulit monyet, kulit buah, kulit kewok, kulit kura, kulit iman, boleh pakai buah mayat. Kulit iman tadi kita sama, sama ada kita sama cara dulu. Guna tawak, guna tarik burung pati. Atau cara-cara, guna bahan kimia. Macam orang putih tarak. Bila bersih, jaket kulit. Satu kulit, tali pinggang kulit. Wallet kulit. Kalau bersih, sama aku. Walaupun kulit, ini tali. Hadar dan sok pakai dalam semayang. Kerana tidak ada seorang ulama pun yang mensyaratkan tukang tamak itu mesti beragama Islam. Tidak. Kalau untuk iman hati yang haram tamak, tidak tanggal lagi. Tidak sok pakai buat semayang. Tapi kalau gereja besar yang itu tukang tamak, kalau bersih, hadar pakai buat semayang. Kerana tak kait dengan agama, dia kait dengan kebersihan. Sama macam, baik ayah duduk atas tangga rumah kita. Mari pada itu, dia pun masuk rasa licin, bersih, kita pijak dekat nanti. Dan ayah duduk atas rumah kita, imam masih narami bersih, tak ada juga, kita pijak lagi. Faham? Kerana menyanggarkan lagi, tak cara mereka menggelam. Jadi, pakaian kulit dari Amerika hari tadi, banyak dan seumpama ni. Biasa kalau kasu, tadi tinggal dia buat daripada kulit anak lembu. Kalau kasu yang lekeh tu kulit kangaroo. Kalau orang lubang-lubang tiga, kulit babi dia, tu kena jaga. Nah, biasa kulit babi dia buat hijau kasu atau sebagian dalam. Atau ni main tangan softball, paling tangkap bola. Sama tangan tu kebanyakan kulit babi. Waktu tak boleh. Nah, jadi kita beli jaket kulit. Naik motor, dah beli jaket kulit, RM1,500. Jaketnya kulit anak lembu, made in USA. Telah disamak oleh orang-orang kafir di sana. Kita senyum tak bau busuk, hukumnya harus kita pakai buat sembahyang. Soalan yang terakhir malam ni, saya Syarizah bin Abu Syah, untuk Abu ni. Apakah cara yang paling gembira yang dilakukan oleh Abu Syah? Soalan ni pendek. Bila kita masuk surga, benda yang kita gembira kan? Teriman benda yang dalam surga. Sekarang ni ada benda teriman yang tak boleh. Ada lah. No istana, tak boleh lah. Kita boleh ni. Tak boleh dalam surga boleh. Semua benda yang kita nak dalam surga boleh. Dia tak tahu mana nanti kata. Dalam Quran kata semua yang kita nak boleh. Faham? Sebab tu orang dulu-dulu dia buat beribadah, dia nak kuda. Seorang laki-laki ni dia minat main kuda. Main kuda, dia pun tanya, ya Rasulullah, adakah dalam surga kuda? Nabi jawab, ya ada kuda. Bahkan ada sayap pula kuda itu boleh terbang. Jadi apa yang kita minat, ada dalam kuda. Budak-budak kecil ini dia minat motor lah. Ada motor dalam kuda. Tak ada kacau. Memang tak pinjam ada, dia rusik semua dalam kuda. Orang nak main bubur sikit. Bubur sikit tak lagi menyanyi. Siap dengar siapa dalam tujuh. Nah, sebab orang balas kan bermakna. Orang puan dia minat dia. Orang puan. Orang puan. Ha? Dia minat tinggal masuk. Tinggal masuk kan? Gaya tinggal masuk orang puan. Gaya. Kan dia pergi tinggal-tinggal. Tapi cek-cek. Dia atur dalam rumah. Adalah itu almari. Nah. Orang macam-macam kan, ni masuk bunga hijau, orang ni masuk bunga ungu, ni bunga oranye, orang ni bunga biru, orang ni bunga hitam. Dia pisuk gitu. Lo puas ke lah, sekitar dia tu, kita tukang bayar, bodoh-bodoh sendiri bayar. Tapi dia ni dia angkat air ni, dia gelap puas je, main game, puas tengok. Tiga siap. Patutnya yang disusun dalam Al-Nabi itu, rupanya dengan Allah, tak tunjuk jawab itu. Nak beratus-ratus, 500 ribu ringgit, patut waktu dia dimakan ke kita, petang-petang. Hak mahal-mahal, pasal kita suami dia. Kita yang bayar, tapi dok yang awal-awal dia dok dalam almari. Yang kita boleh kat situ. Nampak? Tinggal nak letak tu. Nah, minum makan tu lah. Makan bubur dah tak boleh jual air tu. Boleh pasti. Laki dia tanya, yang dah, bukan pada ni yang anak macam cing pun ni. Ada bergerak tu. Hanya berpuan ni tak betul. Maksudnya orang ramai-ramai yang mahal di lelaki ilmu ni. Mutara dalam kelompok nak buat apa. Atu je ni pun dalam tu. Jadi dia niat tinggal masuk dalam surga atau tinggal masuk. Orang puan masuk surga, main tinggal masuk. Sekali beli tinggal masuk, 15 kapal kau. Siapa tinggal masuk? Atu tinggal, atu tinggal. Nah, orang yang ada tinggalnya 7,000 tahun. Banyak, atu tinggal. Nah, ni, baik, dalam dunia nikmat yang paling besar, yang paling dah, baik apa ni? Sebelum kita bersurai, apa paling dah kan dalam dunia? Tak apa, dalam jawapan masing-masing. Jawapan masing-masing. Jimat, ah, dia jimat. Tak apa lah. Saya masing-masing punya jawapan. Kenapa? Tapi orang kan putih ke? Baik. Nikmat yang paling sedap di dalam kehidupan di dunia ini. Jimat pun dah. Dah. Terima ni kau. Nikau bila ni kau udah dia kau. Baik. Jawapan tadi betul. Tapi yang paling dah masih jahit. Ingat eh? Masih jahit. Nah, kita rasa lazat, jimut lazat lah. Orang yang masih cahit, bila kena seluruh tentera Amerika, maksud Allah, di dada dia, dia berasa tersemangat lazat. Dalam Quran dan hadis, dia minta pada Allah, hidup sekali lagi, aku nak mati sekali lagi cahit, tersemangat besar. Dan berkali-kali dah suka masih cahit, kerana tak pernah lazat seperti ini. Dalam dunia, masih cahit, sekali lazat. Ingat tu, di akhirat, melihat Allah paling indah. Innakum satarawna rabbakum yawmal qiyamah. Kamu akan melihat Tuhan kamu pada hari kiamat. Nampak? Kama tarawna qamara wa laylatal qadri aw kama qala, seperti kamu lihat bulan-bulan gitu. Kan bulan-bulan tegak menegak tak ada hidup. Kalau malam bulan 14 tegak bulan itu, ada hidup. Tak ada hidup. Kalau bulan si tak nampak. Masuk kodi-kodi dia dipegang tengok anak bulan. Tak apa. Dia kata anak bulan tidak kelihatan. Nampak? Haa, tak apa. Pasal kecil. Tapi kalau bulan taklah, kodi tak nampak, ambil kodi tu, selah dalam kodok. Pada apa? Pasal bulan taklah. Maksud kita sepenuhnya dapat melihat Allah tanpa hijab. Nampak? Yang mukhaw Allah tu boleh hadis. Lihawadi yang lain tak kami inisiat Allah wa sallam itu berbasis. Jadi, kami jawab jimok dalam dunia sedap memang sedap. Jadi, itu imam nikah. Sebilah nikah. Cuma nikah belaka. Nikah bukan nak ke bumi. Nak semula tu je. Dah. Jadi, yang paling sedap masih jahit. Akhirat, cuma sedap. Makan sedap. Tidur sedap. Renang ada. Nyanyi ada. Joget ada. Rek ada. Video pun ada. Macam-macam hal ada. Jenuh. Nah, yang paling seronok yang sedap sekali. Melihat Allah subhanahu wa ta'ala. Wallahu a'lam. Mohon maaf banyak di mana mana ni macam ini. Mudah-mudahan kita akan bertemu lagi di malam besok di Masjid Al-Sharif di Meru Kelab. Wallahu a'lam. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma